الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار والثوب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس الرابع والثلاثون من دراسة هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الدرس الثاني والعشرين. الدرس الثاني والعشرون في صفحة 117، صفحة 117. هذا الدرس تكلم عن الممنوع من الصف، الممنوع من الصف أو الاسم غير المنصرف، اسم yang dia tidak pakai tanwin. اسم yang dia tidak pakai tanwin. نقرأ أولا هذا النص. حامد طبيب، حامد طبيب. زوجته مدرسة، زوجته مدرسة. اسمها آمنة، اسمها آمنة. حامد له أربعة أبناء، حامد له أربعة أبناء. هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم، أحمد وحمزة طالبان، أحمد وحمزة طالبان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان، أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. قال يوسف عندي خمسة أقلام، قال يوسف عندي خمسة أقلام. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق، هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق. وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر، وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. قالت زينب عندي مناديل كثيرة، قالت زينب عندي مناديل كثيرة. هذا أبيض وهذا أصفر، هذا أبيض وهذا أصفر. وهذا أحمر وهذا أزرق، وهذا أحمر وهذا أزرق. قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر، قالت لها فاطمة. لا ما عندي منديل أخضر، قال الطلحة عندي مفاتيح كثيرة، قال الطلحة عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة، هذا مفتاح في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة، في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. وفنادق قليلة، وفنادق قليلة. أهؤلاء أطباء؟ لا هم مدرسون، لا هم مدرسون. وهم علماء كبار، وهم علماء كبار. نعم، الآن كل واحد يقرأ إلى نقطة أو فاصلة ثم يترجم. Baca sampai titik atau koma kemudian terjemah. Andri, tepatlah. زوجته مدرسة، زوجته مدرسة. اسمها سوراند، نعم صحيح. اسمها آمنة، namanya Aminah. Naam. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid anak keempat. Anak ke? Hah? Hamid lahu. Hamidun lahu. Hamid mempunyai 4 anak. Nah, sahih. Lahu di sini lil milki, memiliki. Naam. Hamzatu wa Ramadu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Mereka Hamzah, Ahmad, Ahmad dan Ibrahim. Naam. Ahmadu wa Hamzatu Olibani. Ahmad dan Hamzah dua orang pelajar. Naam, sahih. Ahmadu qalibun mustahidun wa Hamzatu qalibun fa'lan. Ahmad, Ahmad siswa yang fajir dan Hamzah siswa yang malas. Siswa yang malas. Naam. Qala Yusufu indi khamsatu aqlami. Kata Yusuf, dia memiliki 5 pulpen. 5 pulpen, sahih. Hadza qalamun ahmar. Ini pena kuning. Ahmaru. Pena ini ahmaru. Pena, pena ini berwarna humaira. Humaira. Hah? Apa? Ini pena merah. Merah. Humaira, ya, kunyah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW itu manggil Aisyah ya Aish, ya Aish atau ya Humaira. Humaira merah, wanita kecil, ini wanita muda, kemerahan pipinya, putih karena saking putihnya, karena putihnya itu diantara tanda wanita yang cantik, putih kemudian ada kemerahan pipi, bukan pasti gampar ya, bukan ya, alami itu, bukan kemerahan juga, nggak ada alat-alat kayak gitu ya, cuman dulu. Naam, ada di ba'dahu. Wa hadza qalamun asrafu. Dan ini pena berwarna biru. Pena berwarna biru. Sahih. Nomor 2. Wa hadza qalamun akhdaru. Dan ini pena berwarna hijau. Berwarna hijau. Naam. Wa hadza qalamun aswad. Dan ini pena berwarna hitam. Warna hitam. Tsumma hadza qalamun ahmar. Dan ini pena berwarna kuning. Berwarna kuning, sahih. Qala Zainab indi indi manadi manadi katiratu. Kata Zainab, aku mempunyai banyak buku. Hah? Iya, sebenarnya itu sahih. Dia bisa tisu, atau yang memindil. Dia bisa juga sapu tangan. Ya, dia bisa sapu tangan, bisa tisu. Kalau di hadis, hadis Nabi SAW, fata itu mindil paradahu. Saya Nabi SAW wudu, kemudian saya bawa mindil, mindil di situ kain untuk ngelap. Kalau di kita mungkin lebih seperti handuk kecil. Ya. Intinya dia buat ngelap. Mindil itu untuk ngelap. Apakah wujudnya seperti ini? Ini pun dikatakan mindil. Itu kalau dulu mah enggak ada ini ya. Kalau dulu mah wujudnya kain. Mindil. Wujudnya kain, sapu tangan atau handuk kecil. Tapi itu sah semua bahasa Arab ya. Apakah untuk sapu tangan atau handuk kecil atau tisu seperti itu? Kudu dalikah mindil, ha? Serbet itu alam ya. Gak pernah dengar penggunaan orang Arab sekarang ya, serbet itu. Tapi zahirnya ya, ya seperti sapu tangan kan dia, tipenya. Bukan. bukan. Ini dia tuh bukan, bukan kaset. Bukan. Tafadhal, ada apa ada? Apa yang putih? Putih. Iya. Tangannya putih. Naam. Wa hadha asfaru. Dan yang ini berwarna kuning. Kuning, sahih. Cuma wa hadha ahmaru. Dan ini merah. Dan ini merah. Naam. Wa hadha asraqu. Dan yang ini berwarna biru. Dan ini biru, sahih. Cuma qala tadhhab fa'tunatu. Berkata punyaan Fatimah. Fatimah kepadanya, yakni berkata kepadanya. Hanya itu orang yang diajak bicara. Yani Zainab. Allah Fatimah itu berkata Fatimah kepadanya. Ain daga minu ahbaru ahbaru. Ain daki. Ain daki minu ahbaru. Apakah kamu, apakah anduk kecil ini punya anduk kecil berwarna akhbaru? Apakah anduk hijau ini punya kamu? Sundusin khudur. Ainda kimin dinu akhbaru. Apakah anduk hijau ini punya kamu? Iya. Oh, bukan seperti itu sebenarnya. Apakah kamu punya? Apakah kamu punya sapu tangan hijau? Naam. La ma'indi min dilun akhbaru. Tidak, saya tidak memiliki sapu tangan hijau. Naam. Qala qatatu berkata qata indi maka dihu katiyaratun. Saya mempunyai banyak kunci-kunci. Ya, banyak kunci-kunci. Hadza miftahu ghurfati. Ini kunci kamarku. Kunci kamarku. Naam. Wa hadza miftahu tahrimati. Dan ini kunci koper. Iya, kunci yang pakai ini zahirnya tas koper, bukan tas biasa. Naam. Wa hadza miftahu sayyarati. Dan ini kunci mobilku. Kunci mobil. Mobil, sahih. Semak. Orang sejarah di madaris. Masjid dan sekolah ya banyak, sahih. Wa manadiku qalilatun. Dan hotel-hotel sedikit. Dan hotel-hotel sedikit. Hotel sedikit. Naam. Dokter, dokter, naam. La hum mudaris, mudarisuna. Bukan, mereka para guru. Para guru, sahih. La hum ular, la hum ulamahu kibarun. Dan mereka ulama yang besar. Ulama kibar, sahih. Nanzur ila hadhal nas fafihi asma'un biduni tanwin wa in kanat nakiratan. Kita lihat di sini ada beberapa isim yang dia tidak ada tanwinnya, padahal dia keadaannya nakirah. Aminatu, Hamzatu, Uthmanu, Ahmadu, Ibrahimu, ya, itu diantara nama-nama orang. Warna juga akhdaru, ahmaru, azraku, ya, itu juga tanpa tanwin, padahal dia sifat bagi mausuf yang nakirah. Qalamun, ya, maka posisinya nakirah juga tapi tanpa tanwin. Ya, masajidu, madarisu, fanadiqu, bentuk jamak yang juga dia tanpa tanwin. Ya, atibba'u, ya, atibba'u, dia juga jamak yang tanpa tanwin. Ulama'u, ulama'u, kibarun, ulama'u, juga dia nakirah dan jamak yang tanpa tanwin. Fafi asma'un biduni tanwin hala nakiratihi, ketika dia kondisi nakirah dia tanpa tanwin. Ya, maka ini yang dipelajari pada dars kali ini. Iftahu as-safhata allati taliha al-mamnu' min as-sarf. Baca al-mamnu' min as-sarfi. Al-mamnu' ma ma'na mamnu'? Mamnu' ad-dukhul, dilarang masuk. Mamnu' ad-dukhan, mamnu' dukhan, dilarang merokok. Mamnu' ay la yajuz wa la yaqbal, tidak boleh atau dia tidak ada, tidak bisa menerima. Min as-sarfi, as-sarfuna al-murad bihi at-tanwin laysa as-sarf al-istilahi wa huwa fa'il fa maf'uluna laysa kadhalika bal al-murad bihi at-tanwin. Ya, maksudnya adalah tanwin. Atau ini disebut juga bab al-ismu ghairul munsharif. Ya, ini juga disebut juga al-ismu ghairul munsharif. Qala al-mu'allif al-anwa'ul atiyatu min al-asma'i mamnu'atun min as-sarfi. Al-anwa', yakni jenis-jenis, al-atiyatu, berikut ini, min al-asma'i, merupakan isim-isim, semuanya bab isim. Ini semuanya bab isim, mamnu'atun min as-sarfi. Kenapa? Karena yang pakai tanwin memang hanya isim. Kama qala al-Imam Ibn Malik bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin bi ismi tamyizul khasar. Jari wa tanwin, tanda isim itu bisa kena huruf jar, bisa dapat tanwin, tanda isim. Tapi kali ini mamnu'atun min as-sarfi, dia tidak menerima tanwin, padahal biasanya isim itu normalnya menerima tanwin. Tapi jenis-jenis ini tidak menerima tanwin. Fafihi sittatu anwa', ada 6 jenis yang tidak menerima tanwin. Laqra awalan, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Ya, ini jenis yang pertama. Kira-kira apa ini? Nama wanita. Nama wanita. Makkah, Juddah. Nama kota. Nama kota. Ya, tapi dia memiliki kesamaan, walaupun ada bedanya juga. Itu jenis yang pertama, asmaul muannats. Asmaul muannats, yang nama bagi isim muannats. Apakah muannats hakiki? Seperti nama-nama akhwat itu mu'annas hakiki atau mu'annas majazi, yakni alam tempat sesuatu benda yang dianggap sebagai mu'annas, mu'annas majazi, tapi dia tetap dianggap mu'annas. Nah, ini jenis yang pertama, asma'ul mu'annas, apakah hakiki maupun majazi, sama saja, dia tetap mamnu' minas sarf. Hakiki al-hakiki wal-majazi, sama-sama dia mu'annath dan mamnu' minas-saf. النوع الثاني نقرأ أولا حمزة أسامة معاوية طلحة حمزة أسامة معاوية طلحة Kira-kira apa ini? Kenapa ini? Nama-nama apa ini? Nama laki-laki. Tapi kenapa nama laki-lakinya ini? Diakhiri oleh ta' marbutah. Ya, sahih. Dia diakhiri oleh ta' marbutah. Ya, al-maktum bi ta' marbutah. Al-maktum bi ta' marbutah. Disebut juga, tapi saya takut kalian ini ya. Sebenarnya ini namanya kan nama buat laki. Tapi secara lafaz seperti mu'annath, atau ini biasa disebut juga mu'annath lafzi. Mu'annath secara lafaz saja, tapi saya takut salah ini. Gampangnya karena ada ta' marbutah. Naqra' naw'u thalith عثمان عفان سفيان مروان نعمان عثمان عفان سفيان مروان نعمان Kira-kira kenapa ini? Nama-nama apa ini? Nama laki-laki. Kenapa nama laki-lakinya? Berakhiran alif dan nun. Itu jenis yang ketiga. Al-makhtum bi alif wa nun. Al-makhtum bi alif wa nun. Tapi dia ada dua jenis, kan? Ada dua jenis. Yang pertama tadi Uthmanu, Affanu. Dia nama orang apa sifat? Nama orang, ya. Dia al-makhtum bi alif nun wa huwa alamun. Tapi dia bab alam, bab nama orang. Bab nama orang. Al-maktum bil arifi wa nun wa huwa alamun. Ya, bab nama orang. Thumma wa mazala fi naw'i thalith lakin huwa al-ba. Kaslanu, jau'anu, atshanu, syab'anu, mal'anu. Hayya iqra'u. Kaslanu, jau'anu, atshanu, syab'anu. Kaslan, apa makna kaslan? Jau'an, sangat lapar. Atshan, sangat haus. Syab'an, sangat kenyang. Mal'an, penuh. Ya, apa ini? Kenapa dia tanpa tanwin? Iya, babnya sama, maktum bil alifi wan nun. Makhtum bil alifi wan nun. Tapi dia bukan alam, bukan jadi nama orang atau nama sesuatu. Tapi dia sifatun. Al-makhtum bil alifi wan nun wa huwa sifatun. Al-makhtum bil alifi wan nun wa huwa sifatun. Dia dari bab sifat. An-nau'ur rabi', naqra' awalan. Alif Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Lihat, tanpa tanwin semua. Apa kesamaannya? Wazan af'al. Iya, wazan af'al. Yang keempat, ya, dia wazni af'alu. Al-wazni af'alu. Wazan seperti wazan fi'il, yakni wazan af'alu. Dan dia yang pertama itu adalah bab alam, bab nama-nama orang. Akba, akramu, ahmadu. Dia bab nama-nama orang. Nama orang yang wazannya af'alu. Ya, nama orang yang wazannya af'alu. Seperti ahmadu. Yang kedua mirip juga, naqra awalan. Abiyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraqu. Abiyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraqu. Ya, dia wazannya sama wazan af'alu. Bedanya apa? sifat. Akhdaru qalamun akhdaru. Qalamun ahmaru. Dia bukan alam, bukan nama benda, tapi mensifati sesuatu. Bukan hanya warna-warna ya. Intinya wazan af'alu. Akbaru, asgaru, atwalu. Allahu akbaru. Ya, itu juga wazan af'alu sebagai sifat. Maka dia juga tanpa tanwin. Tapi dia bab sifat. Wazan af'alu wa huwa min babi sifat. Yang nomor 5, nafra awalan. Williamu Edwardu. Williamu Edwardu. Landanu Barisu. Landanu Barisu. Pakistanu Baghdadu. Pakistanu Baghdadu. Ibrahimu Ismailu Ishaqu. Ibrahimu Ismailu Ishaqu. Ya'qubu Yunusu Yusufu. Ya'qubu Yunusu Yusufu. Ini tanpa tanwin semua. Kenapa ini? Nama orang nama orang, tapi dia bukan nama Arabi. Dia adalah ismun ajamiyun. Ismun ajamiyun atau ajamiyun sama saja. Mau pakai hamzah atau tidak? Dua-duanya boleh. Oh, ini titiknya kurang. Ismun ajamiyun. Dia nama tapi bukan nama Arab, nama ajam. Nama ajam. Williamu, Edwardu, Landanu, ya, Barisu, nama ajam. Pakistanu, Pakistan orang memang cuma-cuma tapi tetap itu ajam. Namanya juga nama ajam. Baghdadu, Baghdadu pun nama ajam. Ibrahim, Ibrahim bukan orang Arab, tapi dia bapak orang Arab dan Bani Israel. Ismail orang Arab bukan? Masih. Hah? Hah? Ismail ismuhu ajamiyun zatuhu arabiyun. Dia namanya ajam tapi secara zatnya dia Arab, ibunya Arab, Hajar Arab. Ishaq Arab bukan? Ajamiyun isman wa zatan. Kalau Ishaq, Ishaq, Ishaq ajamiyun isman wa zatan. Kalau Ismail beda ibu, ini beda ibu ya. Beda ibu. Satu ibunya Hajar, satu ibunya Sarah. Sarah laisa Arabiyah. Laisa Arabiyah. Lupa saya nama dari suku itunya. Pasti. Hah? Iya, tapi ras itunya saya lupa. Oh, pasti. Allah Sarahnya. Ishaq laisa Arabiyan, isman wa dhatan, bukan. Dia bukan Arab, Ishaq. Ya'qubu Yunusu Yusufu Bani Israel. Bani Israel juga bukan Arab ya. Keturunan Ishaq ya. Ha'ulai laisu Araban isman wa dhatan. Hah? Sufyan namanya? Nama Arab. Nama Arab. Dari mana ketahuan ini namanya nama ajami? Untuk mempermudah, kalau nama ajam, nama Arab, dia lahu thalathatu ahrufin asliyah. Dia pasti punya tiga huruf asli. Tiga huruf asli. Itu nama Arab. Muhammadun. Muhammadun huruf aslinya ha mim dal. Berarti ada Muhammadun. Mimma emang huruf biasa, huruf tambahan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau yang huruf tambahan jangan dihitung. Huruf aslinya yang dihitung. Kalau huruf aslinya bukan tiga, lebih dari tiga, maka itu bukan nama Arab. Ibrahimu, Ismailu, ya Landanu, Pakistanu, Faryanu, bukan nama Arab itu. Paham ya? Ya, ismu. Mesti paham sorof. Mesti paham sorof dari ilmu sorof. Tapi ini huruf asli, ini huruf tambahan. An-na'us sadis, ya, yang keenam itu sigatul jam'i. Sighatul jam'i, sighat jama'. Yang pertama, nakra awalan. Aghniya'u, aghniya'u. Asdiqa'u, asdiqa'u. Aqwiya'u, aqwiya'u. Atibba'u, atibba'u. Ya sighatul jam'i ala wazni af'ila'u, af'ila'u. Wazan af'ila'u. Maka ini juga ya ghairu munsharif ya, tanpa tanwin. Yang ba itu juga masih sighatul jam'i. Sighatul jam'i naqra awalan fuqara'u, fuqara'u. Buzara'u, buzara'u. Zumala'u, zumala'u. Ulama'u, ulama'u. Ya, itu juga sighatul jam'i, tapi wazannya beda. Dia wazan fu'ala'u, fu'ala'u. Ulama'u, juhala'u. Khutaba'u, fuqara'u. Ya, wazan fu'ala'u. Ya, dia wazan fu'ala'u. Jim, naqra jim. Masajidu, masajidu. Madarisu, madarisu. Fanadiqu, fanadiqu. Apa makna fanadiqu? Hotel, hotel, hotel. Makatibu, makatibu. Daqaiqu, daqaiqu. Ah, ini juga sighatul jam'i. Wazan apa ini? Nah, ini sebenarnya dijadikan satu oleh musannif, tapi ini hakikatnya dua. Ini dua wazan ini, beda. Yang satu masajidu madarisu makatibu, itu satu jenis. Fanadiqu daqaiqu, itu jenis lain sebenarnya. Nah, ini sebenarnya, tapi kalau di sini beliau awal barangkali untuk mempermudah. Ya. Tapi sebenarnya itu beda jenis. Yang satu wazan mafa'ilu, mafa'ilu, mafa'ilu. Awalannya pasti mim. Ya, yang satu awalannya pasti mim. Huruf aslinya setelah huruf mim, mimah huruf tambahan. Ya, mimah huruf tambahan. Seperti apa? Masajidu, madarisu, makatibu. Itu wazan sighatul jam'i ala wazni mafa'ilu. Mafa'ilu. Paham ya? Itu jenis yang pertama. Masajidu, madarisu, makatibu. Lo fanadiku apa? Itu beda. Itu sebenarnya jenis yang berbeda. Jenis keempat. Waznu fawailu, fawailu, fawailu. Huruf pertamanya bukan huruf tambahan, huruf asli itu. Fanadiku, fa'nya huruf asli. Daqaiku, dalnya huruf asli. Itu huruf asli. Paham ya? Wazan fawailu, fawailu. Fanadiku dan daqaiku. Saya paham ya, yang jim itu wallahualam dia ada dua jenis sebenarnya. Yang diawali dengan mim dan yang tidak diawali dengan mim atau wazan fawailu. Yang dal naqra awalan manadilu, manadilu. Mafatihu, mafatihu. Fanajinu, fanajinu. Karasiyu, karasiyu. Qawarira, qawarira. Apalagi ya, itu wazan apa ya? Ini pun ada dua. Ada yang wazan mafa'ilu, mafa'ilu. Diawali dengan mim, miminya huruf tambahan itu. Miminya huruf tambahan. Seperti apa? Manadilu mafatihu. Manadilu mafatihu itu wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Manadilu mafatihu mawazin. Mawazinu. Mawazin itu wazan mafa'ilu, diawali dengan mim. Yang fanajinu karasiyu itu wazan yang kedua, wazan fawa'ilu, fawa'ilu. Makanya fa dia hurufnya tidak tertentu, bisa berubah-ubah. Kalau yang sebelumnya mah selalu diawali mim. Kalau ini enggak bisa berubah. Fanajinu kalafiyu itu wazan fawailu. Ya, total sighatul jam'i ada 6 wazan. 6 wazan yang terhitung sebagai isim ghairu munsharif. Nakra maratan ukhra. An-naw'ul awwal Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Ya, ini apa? Jenis apa? Isma'ul Mu'annas. Ya. Sahih. Apakah dia hakiki seperti Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Fu'adu, Banat Su'adu, ya, dan lain-lainnya itu mu'annas. Nau'u tsani Hamzatu, Usamatu, Mu'awiyatu, Talhatu. Hamzatu, Usamatu, Mu'awiyatu, Talhatu. Jenis apa ini? Ya, maktum bita marbuta. Atau dia mu'annas lafzi. Dia mu'annas secara lafaznya. Secara lafaznya saja. Beda dengan Aisyah. Aisyah itu mu'annas lafziyan wa ma'nawiyan. Afwan, lafziyan wa ma'nawiyan. Aisyah mu'annas secara lafaz. Iya, ada tamar butuh ya kan. Secara maknawi, ya mu'annas juga. Memang hakikatnya secara maknawinya Aisyah itu juga seorang wanita. Itu mu'annas lafziyan wa ma'nawiyan. Sedangkan yang kedua itu hanya mu'annas secara zahirnya saja. Zahir lafaz saja pakai ta marbutah. Ya. Secara ma'nawinya itu nama laki apa perempuan? Nama laki semua itu. Maisarah. Nabi SAW diutus dagang bersama Maisarah, laki perempuan? Laki. Laki itu sampai Indonesia jadi demenannya si Mandra. Ya, berubah sampai Indonesia. Munarah. Hah? Munarah. Oh, Munarah ya. Namanya Sarah siapa? Maisarah. Hah? Munarah. Iya. Kalau saya sering muncul. Munarah. Ya? Kayak masa ada sidul dah, Maisarah. Iya. Maisarah. Sampai sini jadi nama akhwat. Ya. Padahal itu nama laki. Ya, nama laki. Kalau di Arab sana nama laki itu Maisaratu. Dia ada ta' marbutahnya mu'annats secara lafzi, tapi hakikatnya secara maknawinya laki-laki. Ya, itu laki-laki. Jenis yang kedua. Majazi. Majazi. Dari mana tahu hakiki dan majazi? Dilihat melahirkan dan bertelur tidak? Kalau melahirkan atau bertelur, hakiki. Kalau tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur, majazi. Dari mana dilihat lafzi dan maknawi? Dilihat juga aslinya cewek apa cowok? Kalau cowok itu mah lafzi saja. Kalau dia asli buat cewek, lafzi dan maknawi. Lafzi dan maknawi. Itu tentang isim mu'annas. Nau'ul thalith. Alif. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Jenis apa ini? Maktum bil alif wan nun. Maktum bil alif wan nun wa huwa alamun. Dia untuk nama orang. Alam itu ismun, yakni untuk nama orang. Nama orang, nama tempat atau benda tertentu. Untuk nama alamun. Wa nau hadza al ba kaslanu jau'anu atshanu syab'anu mal'anu. Kaslanu, jau'anu, syar'anu mal'anu. Apa ini? Sifat. Maktum bil alif wa nun wa huwa sifat. Ya. Yang keempat, dia ala wazni af'alu. Wazni af'alu. Juga ada dua macam. Ya, dia alam dan dia sifat. Naqra' ma kana 'alaman. Ahmadu Anwaru Akbaru As'adu. Ahmadu Anwaru Akbaru As'adu. Ya, ini yang wazan af'alu wa huwa 'alamun. Sebagai nama orang, Anwar, Ahmad, Akram. Ya. Syekhuna Syekh Akram Ziyadah. Ya. Itu nama orang. Ba abyadu aswadu ahmaru asfaru akhdaru azraqu. Abyadu aswadu ahmaru asfaru akhdaru azraqu. Wazan af'alu tapi sebagai sifat. Ya, dia sebagai sifat. Yang kelima, ismun ajamiyun. Ya, sebagaimana ya, sudah dijelaskan, ismun ajamiyun. Semua yang dia ismun ajamiyun bukan laisa bithalathati ahrufin asliyah, bukan dengan tiga huruf asli, maka dia ismun ajamiyun. Walaupun Indonesia. Hatta Indonesia. Aset. Hat, kalau hatta tiga huruf tapi wazan ajami, itu pun dia ghair musarif. Iya, eko. Tiga huruf, apalagi semua yang tiga huruf tapi dia laisa ala wazni arabiyin, itu pun ghairu munsharif, ghairu munsharif. Adi, adi beda dengan adiyun. Adiyun, kalau adi sahabat, adiyun ibnu hatim, adiyun, adiyun. Tapi kalau adi hamzah, adi, ah itu enggak, itu Ari, Ari, iya, tanpa tanwin. Hah? Arin, kalau ada mah Arin. Ari, itu mah ianya sukun, disukunin, nggak ada tanwin ya. Adi, itu juga nggak ada tanwin ya. Beda dengan nama Arab, Adiyun, Aliyun, ada tanwinnya. Yang keenam, sighatul jam'i. Sighatul jam'i, ada yang wazan af'ila'u. Naqra' aghniya'u asdiqa'u aqwiya'u atibba'u. Aghniya'u asdiqa'u aqwiya'u atibba'u. Ya, sighatul jam'i ala wazni af'ila'u. Ada yang ala wazni fu'ala'u. Fuqara'u wuzara'u zumala'u ulama'u. Ada yang sighatul jam'i ala wazni mafa'ilu. Mafa'ilu. Masajidu madarisu makatibu. Masajidu madarisu makatibu. Makatibu sahih. Itu wazan mafa'ilu. Ada yang wazan fawa'ilu. Fanadiqu daqa'iqu. Fanadiqu daqa'iqu. Aslinya dua wazan itu. Kemudian ada yang wazan mafa'ilu. Manadilu mafatihu. Manadilu mafatihu. Tandanya diawali dengan mim. Ya, mim mudhara'ah. Kemudian ada yang wazan fawa'ilu. Seperti fanajinu karasiyu. Fanajinu karasiyu. Qawarira, wazan apa? Fawa'idu. Qawarira di surah Al-Mursalat, wazan fawa'idu. Fawa'idu. Faham ya? Ya. Fahadihi kullu dhalika ismun ghairu munsharifin aw mamnu' min as-sarfi. Mamnu' min as-sarfi al-muradu bihi bidun at-tanwin 'inda an-nakirah. Kalau nakirahnya dia tidak pakai tanwin, pas nakirahnya dia tidak pakai tanwin. Dan juga mamnu' minas sarfi jarruhu bil fathah. Dia majrurnya pakai fathah. Nanti itu lebih lanjutnya. Tapi secara dasar yang penting mamnu' minas sarfi dulu ini yang awal. Itu di tanwin inda nasyara. Ini dia mamnu' minas sarfi atau al-ismu ghairul munsharifi. Gampang ya? Gampang. Selain ini maka al-ismul munsharif. Selain dari sebenarnya enggak, ini enggak buat pembatasan. Sebenarnya ada 10 sebenarnya. Sebenarnya ada 10 bab, tapi 6 bab ini yang sudah kita pelajari di mustawa atau jilid awal. Aslinya mah ada 10 bab. Sebenarnya ada 10 bab. Ya. Atau secara hukum asal maka dia isim ghairu, isim munsharif. Kalau dia bab ini maka dia isim ghairu munsharif. Paham ya? Hamil soal ada yang tanya kan? Ya. Kalau isim ghairu munsharif dikasih al, maka kembali normal. Dikasih al atau diidhofahkan kepada ma'rifat, maka balik normal lagi. Kembali normal lagi, enggak dipakai yang ini. Kalau dia dikasih alif lam atau diidhofahkan, ini enggak dipakai lagi. Ini kapan dipakai? Kalau dia nakirah. Nakirah tanpa idhofah. Nah, kalau pakai alif lam, balik normal. Wa antum aqifuna fil masajidi. Bukan masajida. Surat Al-Baqarah. Wa antum aqifuna fil masajidi. Balik normal. Saya paham ya? Hah? Kalau dia pakai alif lam atau diidhofahkan kepada ma'rifah, maka kembali seperti isim normal. Marfu'nya pakai dhammah, mansubnya pakai fathah, majrurnya pakai kasrah. Ya? Kenapa? Lebih dari 3 ya? Iya. Kalau yang 3 masuk. Yang 3? Siapa misalnya namanya? Tergantung. Hindun pakai tanwin. Hindun, da'dun pakai tanwin. Itu diantara nama mu'annas pakai tanwin. Kalau alam itu ya, kaidahnya bagaimana ya? Dia ada ini nih, kembali kenapa dia nama isim mu'annas tapi dia balik pakai tanwin. Lupa saya itu. Hindun, da'dun. Paham ya? Nuasil ila tamrin. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Iqra' ma'ana iqra'. Al-kalimat kata-kata al-atiyata berikut waktubha dan tulislah ma'adabti dengan memastikan awakhiriha akhir-akhirnya yakni harokat akhirnya dibaca min al-awwal Andri, tafadhal Muhammadun munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Kenapa? Hah? Sahih ada tanwinnya. Dia hukum asal. Kenapa? Laisa min hadhihi al-abwab. Dia bukan termasuk dari bab ini. Sahih dia munsharif. Laisa, tafadhal. Khalidun. Munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Munsharif. Limada? Ismun Arabi, sahih. Dia ismun Arabiyun. Kalau ismun Ajamiyun, ah dia baru ghairu munsharif. Muhammadun juga ismun Arabiyun. Sahih. Naam. Maryam. Maryamu. Ismun Ghairu munsharif. Lima ada. Asma'ul mu'annas. Minis asma'il mu'annas. Sahih. Maryam min asma'il mu'annas. Asma'il nisa. Maryam. Naam. Fatimatu. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Lima ada. Ismul mu'annas. Sahih. Ismul mu'annas. Hakiki atau majazi? Hakiki. Lafzi atau maknawi? Lafzi wa maknawi. Sahih, masya Allah. Ya. Saya awal belajar, saya enggak, belum paham yang gitu-gitu lah. Iya, saya cuma tahu isim mu'annas saja. Enggak tahu yang simpul gitu. Nah, mana di ma'adahu? Abbasun. Munsharif. Dimana? Ismun Arabiyun, sahih. Abbasun ismun Arabi. Dari kata abasa. Abasa wa tawalla. Sifat mubalaghahnya abbasun. Abbasun. Cemberut. Loh, kenapa? Berarti nama jelek dong ini. Cemberut terus. Abbasun itu kinayatun anil asad. Dia nama lain dari singa. Kenapa? Coba lihat singa. Singa kapan senyum? Singa pernah senyum? Pernah lihat singa senyum? Oh, singa cemberut terus. Cemberut terus. Iya kan? Makanya namakan di antara nama singa itu Abbas. Atau di antara salah satu nama-namanya. Alatiba anahu? Hamzatu. Munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Ghair munsharif. Limada? Isim alam bita marbuta. Naam, isim alam bita marbuta. Wa in kana laisa lil inath, laisa lin nisa, lakin lil rijal. Naam, alatiba anahu? Masajidu. Munsharif wa ghair munsharif? Hah? Munsharif. Masajidun. Ghairu munsharif. Masajidu. Limadha? Ala wazni mafa'ilu. Sahih. Wa jama'un ala wazni mafa'ilu. Alatiba anahu? Kutubun. Munsharif wa ghair munsharif? Munsharif. Munsharif, limadha? Kenapa? Kenapa dia munsharif? Karena bukan wazan-wazan ini. Dia jamak, tapi bukan wazan-wazan ini. Kalau bukan wazan-wazan ini, dikembalikan ke hukum asal munsharif. Berarti Pak Andahu? Akla. Aklamu atau aklamun? Aklamu. Aklamu. Munsharif atau ghair munsharif? Aklamu munsharif. Munsharif atau ghair munsharif? Hah? Ghairu munsharif. Aklamu ghairu munsharif. Limadha? Wazni af'al. Wazni af'alun. Memang wazan af'alun ghairu munsharif. Ada tidak di sini? Hah? Tidak ada di situ. Dan ada di surat Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Surat Luqman halaman 3 bawah bagian kanan. Aqlamun munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Ya, munsharif. Dia wazan, ada wazan jamak yang tetap munsharif seperti tadi kutubun. Seperti ini af'alun ya fi'alun ya itu wazan yang tetap munsharif atau bertanwin. Naam, daripada hu manadilu. Manadilu munsharif atau ghair munsharif? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Dimana? Ala wazni mafa'il. Sahih, wazan mafa'ilu, mafa'ilu. Naam, bila al-awwal. Buyutun. Munsharif. Limadah? Laysa 'ala wazni hadhihi al-abwab. Laysa 'ala wazni hadhihi. Wazni fu'ulun, fu'ulun, fu'ulun, tetap dia munsharif. Apa dia ba'dahu? Zumala'u. Munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Wazni fu'ala'u. Fu'ala'u, sahih. Wazan fu'ala'u. Apa dia ba'dahu? Lan danu. Ghair munsharif. Dimana? Ajami, sahih. Ismun a'jamiyun. Lan danu. Berarti ba'dahu? Sufyanu. Sufyanu. Bil alifi wan nun, sahih. Ismu alamin makhtum bi alifi wan nun. Berarti ba'dahu? Hamidun. Mun sarif. Limadha? Ismun arabi. Hamidun ala wazni fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun, wazan arabi. Sahih. Naam. Ahmadu. Ghayru munsharif. Limadha? Ala wazni af'alu. Ala wazni af'alu. Naam. Ada ba'dahu? Ibrahim. Munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Ghair munsharif. Ismun ajami. Sahih. Ismun ajami. Ibrahim ismun ajami. Lahu akthar min thalathati ahrufin asliyin. Hamzah, ba, ra, ha, mim. Kalau alif dan ya ma itu huruf zaidah kebanyakan. Ya. Dia ini isim huruf aslinya banyak. Mustahil hadha ismun arabi. Maka hadha ismun ajami. Ada di ba'dahu? Makkatu. Makkatu. Ghairu ismun ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Limadha? Makkatu, Fatimatu, Aisyatu. Sahih dia. Dia diantaranya adalah berakhiran tak marbutah. Dan juga sebagai mu'annath. Sebagai mu'annath secara maknawi. Apakah bisa saja mu'annathnya hakiki atau majaziyun? Ya. Sebenarnya Aisyah, Fatimah, Makkah tu, Jeddah tu, itu sebab man'i minas sarfinya dua. Yani ada yang tak marbutah wa kaunuha muannatsan. Dia aslinya asli muannats dan diakhiri tak marbutah. Kecuali Zainab dan Maryam. Maryam mah hanya satu sebab. Kaunuha muannatsan faqat. Sebabnya hanya satu kalau Maryam. Ada tamar buta tidak? Tidak ada. Berarti babnya hanya bab isim mu'annath. Tapi kalau Fatimah tu, Aisyah tu, Makkah tu, Jeddah tu, aslinya dia bisa masuk bab kaunuha mu'annathan atau bab al-khitam bita marbuta. Paham? Bisa paham ya? Naam, arti ba'dahu. Ghair musharif. Ghair musharif. Isim mu'annath sahih. Zainabu. Ada di ba'dahu? Asbiqa'u. Wairu munsharif. Naam. Ala wazni afiyalau. Wazni afiyalau sahih. Thumma yang awal. Mudarrisatun. Munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Limadha? Laysa wazni hadhihi. Waznu jam'i mu'annas salim wa ma bi alifin wa ta' wama bi alifin wa ta'in qad jumi'a. Wama bi alifin wa ta'in qad jumi'a. Wama bi alifin wa ta'in qad jumi'a. Naam, lagu pada hu? Mahmudun. Mahmudun. Munsarif, ismun Arabi, wazni maf'ulun. Sahih, ismun Arabiyun, wazannya saja wazan Arabiyun, maf'ulun, maf'ulun. Huruf aslinya hamdun, huruf aslinya. Naam, ada pada hu? Mabda'u. غير مصرف لما اسم عجمي صحيح بغداد bukan اسم عربي عجمي bukan عرب dia. Dia sukunya juga Assyria apa Sumeria Babylon itu bukan Arab, bukan Arab dulunya juga bukan Arab ya, dia dibawa kerajaan Persia ya, dahulunya dibawa kerajaan Persia kemudian dikuasai oleh di zaman Khilafah Umar bin Khattab. Khilafah Umar bin Khattab dari Irak sampai seluruh Khurasan. Sampai seluruh Khurasan, pusat kotanya ketika itu Madain. Hancur semua di zaman Khilafah Umar bin Khattab. Ada di mana foto foto? Jamilun. Munsarif. Dimana? Laisa bihadihil wazan. Naam, laisa bihadihil awzan. Kalau wazan di jamaknya awzan. Laisa bihadihil awzan. Ya. Dia sifah. Lakin laisa bihadihil awzan. Bab sifah. Ya. Laisa bihadihil awzan. Sifah musyabbahah. Wazan fa'ilun. Ada di ba'dahu? Kabirun. Munsarif atau gair munsarif? Munsarif. Limada? Kenapa? Kenapa dia munsharif? Mudahnya bukan wazan ini, bukan wazan yang enam ini, ya. Bukan wazan yang enam itu, tidak masuk salah satu bab apapun di situ. Maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asal nakirah pakai tanwin. Hukum asal nakirah pakai tanwin. Ada di mana hu? Wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun sifatun bisa dia sifatun tapi zahirnya ini sifatun musyabbah. Tapi ada juga yang wazan fa'ilun min bab mubalaghah. Sifatun mubalaghah wazan fa'ilun ada juga. Naam, ada di mana hu? Akbaru. Ghair musarif. Limada? Wazni af'alu. Alam apa sifah? Alam. Alam. Alam. Jadi nama orang. Kalau ada orang namanya Akbar, ya alam. Tapi kalau Allahu Akbar, sifah. Ya. Kalau Akbaru dijadikan nama orang, ya sahih dia alam. Tapi kalau dia sebagai sifah, maka dia sifah. Ada di pandahu? Mujtahidun. Munsarif lima. Naam, laisa bihadil awzan. Dia wazannya isim fa'il. Dari ifta'ala yafta'ilu fahuwa mufta'ilun. Mufta'ilun. Mujtahidun. Muqtaribun. Muqtarithun. Muftariyun. Wazan mufta'ilun. Ada di ba'dahu? Isim munsharif. Munsharif. Limada? Laisa bihadihi. Laisa bihadihi al-abwab atau al-awzan sahih. Bukan bab-bab ini, bukan wazan-wazan ini. Naam. Kaslanu. Kaslanu. Munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Lima ada? Bil alif wal nun. Naam. Al-khitam bil alif wan nun wa huwa sifah. Sahih. Sifah min bab sifah. Ada tambahan dahulu? Tullabun. Tullabun. Munsharif. Laisa bi hadhihi al-awzan. Naam, laisa bi hadhihi al-awzan. Sahih. Tullabun jama' min talibun. Wazan isim fa'ilun laisa bi hadhihi. Makanya nak kira yang berkaitan dengan. Ada tambahan dahulu? Yang awal. Fuqara'u ghairu munsharif fu'ala'u fu'ala'u sahih. Naam. Ismun arabi sahih. Aliun ismun arabi. Idhan huwa munsharif. Naam. Ismun ajamiyun. Pakistan ajamiyun. Walaupun mancung-mancung ya, bukan Arab. Enggak semua mancung itu Arab. Enggak semua Arab itu mancung. Tapi rata-rata mancung. Naam, ada tiba-tiba dahum. Anbarun. Munsari. Ismun Arabi sahih, dia ismun Arabi sebagai nama alam Arabi, wazannya pun Arabi, wazan sifat mubalaghah fa'alun. Naam. Ha? Sayyaratun. Munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif, limadha? Laisa min hadhihi al-abwab. Naam. Ahmaru. Ghairu munsharif. Dimana? Wazni af'alu. Sahih. Wa huwa sifah. Thumma Isma'ilu. Ismun ajami, sahih. Ismun ajami. Naam. Salisu. Ismun ajami. Ismun ajami, sahih. Naam. Babun. Babun. Munsharif. Lima. الصحيح ليس بهذه الأوزان. ثم قلمٌ. قلمٌ منصرف ليس بهذه الأوزان. صحيح ليس بهذه الأوزان. من الأول مدارس. مدارس لما مفاعل. صحيح. ثم جدةٌ جدة منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف. اسم مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مجازي. ليس حقيقيا. جدة لا تلي. جدة لا bisa melahirkan. قالوا جدة. Naam, haqiqiyun. Jaddah nenek. Haqiqiyun. Kalau juddatu la. Pakai jaddatun. Kalau juddatu. Naam. Mafatihu. Ismun ghairu munsharif. Naam. Naam. Mafa'ilu. Mafa'ilu, sahih. Thumma ما درس تو ما درسة ما درسة تو منصرف وغير منصرف منصرف منصرف ما درسة تو أو ما درسة تون غير منصرف غير منصرف ما درسة تو لماذا اسم مؤنث مجازي Bukan ya. Nah, bukan mu'annas di sini maksudnya semua yang benda mu'annas itu jadi asmaul mu'annas, bukan. Asmaul mu'annas di sini maksudnya ismu alam yang dijadikan sebagai nama. Jadikan sebagai nama. Kalau madrasah itu bukan ismu alam. Bukan. Dia sekedar isim saja, bukan ismu alam. Tempat. Masjidun. Isim alam bukan? Bukan. Masjidu Hamzah. Masjid Hamzah. Itu isim alamnya. Yang dijadikan sebagai nama satu, bukan isim yang di bawahnya ada anggota, madrasatul fulan, madrasatul fulan, bukan. Anggotanya banyak kan madrasatun? Banyak tidak? Banyak. Kalau yang anggotanya banyak itu mah ismu jins. Isim jins, bukan isim alam. Madrasatun, ini madrasatun, itu madrasatun, banyak kan? Aisyah tuh ada berapa? Ya Aisyah tuh satu. Itu baru isim alam. Isim alam itu satu sesuatu yang dijadikan nama. Punya nama tertentu. Ahmadu, nama satu orang kan? Suatu orang. Itu baru namanya isim alam. Isim mu'annas maksudnya isim alam li mu'annathin. Ya, bukan sekedar dia benda mu'annas, bukan. Berarti bagaimana dia? Munsharif. Di mana ada? Naam, laisa min hadhil abwab. Ya, wa huwa ismu jins. Sahih. Oh, ismu jins. Naam. Mal anu. Ghairu munsharif. Di mana ada? Sifah ala wazni. Au akhiran alif dan nun. Sahih. Al-khitam bil alif wan nun. Tuma sighatul jam'i. Sighatul jam'i al-wazni mafa'ilu. Sahih. Tuma qaribun. Laisa bihadhi al-awzan. Sahih. Thumma Usamatu. Usamatu ismun ajamiyun. Usamatu ismun ajamiyun. Usam asma'ul mudzakkar fi akhir ta'amudz. Naam, sahih. Asma'ur rijal al-maktum bi ta marbutah, atau disebut juga mu'annath lafzi. Mu'annath lafzi. Hal min soal? Ada yang tanyakan? Hah? Bukan tasrif. As-sarf huna at-tanwin. Bukan tasrif. Fahuwa fa'il fa'ala fa'il fa'ala. Bukan. Tapi as-sarf huna at-tanwin. Munsharif ay munawwanun. Munsharif bertanwin ketika nakirah. Ghairu munsharif ay ghairu munawwanin. Tidak bertanwin ketika nakirah. Kalau isim alam bisa tidak alif. Hah? Isim alam. Kenapa? Bisa tidak alif. Kalau Makkah itu al-Makkah tidak bisa. Tidak. Kalau Makkah tidak bisa. Tergantung ada yang bisa ada yang tidak. Makkah tidak. Orang-orang tidak bisa. Hah? Ada juga, ada yang bisa, ada yang tidak. Al-Abbasu, ada yang pakai Al-Abbasu. Muhammadun, tidak ada, tidak pernah ada dengar Al-Muhammadun. Muhammadun. Kalau Abbasun bisa dua, bisa Abbasun, bisa Al-Abbasu. Itu nanti ada namanya alif. Alif lam zaidah namanya. Ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, dan tanyakan. Naqra al-kalimatul jadidah. Al-finjanu jam'uhu fanajinu. Al-finjanu jam'un kanadiyu. Apa itu al-finjan? Iya. Ha ha ha ta huwa finjan. The glass dia dengan caping. Itu finjan. Gelas yang ada capingnya. Kalau tidak ada namanya kubun. Kalau tidak ada capingnya kubun. Nah, kubun. Kalau ada hada. Hada huwa finjan. Al-madrasatu jam'uha madarisu. Al-madrasatu jam'uha madarisu. Mal madrasah? Sekolah, sahih. Al-masjidu jam'uhu masajidu. Al-masjidu jam'uhu masajidu. Mana masjid? Naam, isim makan, sahih. Isim makan. Isim makan lis-sujud. Ad-daqiqatu jam'uha daqa'iqu. Ad-daqiqatu jam'uha daqa'iqu. Apa ad-daqiqah? Menit, sahih. Dia menit. Ad-daqiqatu sittuna thaniyatan. Daqiqatun. Daqiq. Daqiq. Daqiqatun. Wahidatun. Wahidatun. Wahidatun. Tusawi situna thaniyatan. Thaniyatan. Satu menit situna thaniyatan, 60 detik. Thaniyah detik. Daqiqatun menit. Khamsu daqa'iq 5 menit. Hah? Al-Imam Ibn Daqiq. Ibn Daqiq Al-Aid. Daqiq itu bukan kakek keberapa ya? Wallah alam. Namanya bukan itu, namanya lupa saya namanya. Ali kalau tidak salah. Qala qalat. Qala qalat. Mana qala? Berkata, sahih. Qala qalat. Wanita. Qala di sini qala yaqulu. Qala yaqulu qawlan ay kalaman. Beda dengan qala yaqilu. Qala qala yaqulu qawlan. Hada kalaman. Amma qala yaqilu ay qailulatan. Apa itu? Tidur siang. Kalau qala yaqilu tidur siang. Fi'il madhinya sama qala. Bedanya mudhari'nya. Satu mudhari'nya yaqulu, satu mudhari'nya yaqilu. Yaqilu tidur siang. Qilu fa inna syaitana la yaqilu sebagaimana dalam hadis. Tidur siang setan itu enggak tidur siang. Sunnah. Sunnah tidur siang. Hah? Tergantung hajat. Tergantung hajat. Al-mindilu jam'uhu manadilu. Al-mindilu jam'uhu manadilu. Mana mindil? Sapu tangan. Bisa sapu tangan, bisa tisu. Atau bisa juga handuk kecil. Kalau di hadis itu handuk kecil. Hadis Ummu Salam. Al-miftahu jam'uhu mafatihu. Al-miftahu jam'uhu mafatihu. Mana miftah? Kunci, sahih. Abiyadu. Abiyadu. Ahmaru. Ahmaru. Akhbaru. Akhbaru. Aswadu. Aswadu. Azraku. Azraru. Asfaru. Asfaru. Ya, ini nama-nama warna, alwan. Alwan mukhtarifun alwanuha. Nama-nama warna beda. Wazani af'alu. Ila huna hal misal, anda tanyakan. Silakan, kau yang tanyakan. Naam. Saya tanyakan, silakan. Yang mana? Yang wazan-wazan ghairu mutarif. Yang ini jamak taksir. Kalau yang ini sifat muntahal jumu'. Dari sini ke sini sifat muntahal jumu'. Yang ini jamak taksir. Yang dua atas jamak taksir. Yang empat bawah sifat muntahal jumu'. Apa itu nanti saja kalau belajar alfiyah. Tangan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.